Mandor bangsat gak bisa kerja, cuma ngopi dari fajar sampai senja. Yang lain kerja lo liatin doang, ya Allah, tapi maju paling depan pas bagi uang. Yeah. Mandor bangsat gak bisa kerja, cuma ngopi dari fajar sampai senja. Yang lain kerja lo liatin doang, ya Allah, tapi maju paling depan pas bagi uang. Yeah. Cuma duduk doang lo punya kerjaan, malah bawa hamok lo malah rebahan. Perintah sana sini lo cuma mangap, minimalnya pegang alat berat lah bangsat. Anjing perintah doang tapi lo nyantai. Jujur dalam hati lo ingin gua bantai, pengen gua gebuk pakai linggis pala lo, biar lo muka dan bangun lagi apa lo. Mandor bangsat gak bisa kerja, cuma ngopi dari fajar sampai senja. Yang lain kerja lo liatin doang, tapi maju paling depan pas bagi uang. Mandor bangsat gak bisa kerja, cuma ngopi dari fajar sampai senja. Yang lain kerja lo liatin doang, tapi maju paling depan pas bagi uang. Wow, yeah, wow, yeah, mandor bangsat, mandor, wow.